Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Qawa'idul Arba' karya Imam Al-Allamah Mujaddid hadhihi al-ummah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang beliau tulis yang mengisyaratkan kepada kita bahwasannya perbuatan syirik merupakan perbuatan yang sangat berbahaya, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat berbahaya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, mengingat bahwasannya tujuan manusia diciptakan di dunia ini hanyalah untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manakala manusia mereka menyerahkan ibadah yang semestinya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mereka serahkan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik yang akan dapat menghapuskan amalan-amalan ibadah yang telah dia kumpulkan, yang akan menghanguskan pahala-pahala dari ibadah yang dahulu telah dia kumpulkan bertahun-tahun. Dengan sekali dia melakukan perbuatan syirik, maka pahala tersebut akan dihanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, ibarat dia tidak pernah melakukan mengumpulkan pahala, disebabkan karena pahala-pahala yang telah dia kumpulkan berpuluh-puluh tahun semuanya telah hangus disebabkan karena perbuatan syirik yang telah dia lakukan. Telah kita sebutkan dahulu pada pertemuan sebelumnya ayat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut yakni memberikan ancaman kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jika kalau seandainya Nabi Muhammad melakukan perbuatan syirik, maka amalan Nabi Muhammad sebelumnya akan hangus. Maka kalaulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diancam apabila melakukan perbuatan syirik, maka amalannya akan dihanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka terlebih lagi adalah selain Nabi Muhammad, ya kita-kita ini. Nah, apabila terjatuh dalam perbuatan syirik, na'udzubillah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari perbuatan syirik ini, maka amalan kita bisa akan dihanguskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting lagi adalah perbuatan syirik itu bukan hanya sekedar menyembah patung atau menyembah pepohonan, bebatuan. Namun perbuatan syirik itu sangat banyak ragamnya. Dengan inti ketika seseorang menyerahkan peribadatan ini untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itulah perbuatan syirik. Maka itulah perbuatan syirik. Bahkan diantara para ulama, mereka menyebutkan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya dengan judul kitab Kitabut Tauhid. Beliau menyebutkan salah satu bab, beliau mengatakan minasyirki iradatul insani bi'amalihim ad-dunya. Termasuk dari perbuatan syirik adalah ketika seseorang mengamalkan suatu amalan ibadah yang dia niatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Nah, apabila tujuan kita di dalam beribadah untuk mendapatkan kesenangan dunia, maka itu merupakan di antara perbuatan syirik. Seperti seseorang yang sholat karena mengharap pujian manusia, dianggap sebagai orang yang ahli ibadah, maka dia telah termasuk perbuatan syirik. Seorang yang membaca Al-Quran, dia rajin membaca Al-Quran di siang hari, di malam hari, namun tatkala dia membaca Al-Quran dengan tujuan agar dianggap oleh manusia sebagai qari, sebagai orang yang pandai di dalam membaca Al-Quran, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, orang yang bersedekah tidaklah suatu jalan dari jalan-jalan kebaikan yang dia bisa bersedekah dengan harta yang dia miliki, maka dia bersedekah. Namun apabila sedekah yang dia lakukan tersebut dengan tujuan agar dianggap, diucap oleh manusia dia sebagai orang yang dermawan, maka dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik. Maka ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apapun itu dari bentuk-bentuk ibadah yang apabila diniatkan, ditujukan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan perbuatan syirik yang dapat mengancam keselamatan kita di dunia dan nanti pada saat kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di kehidupan akhirah. Yang lebih membahayakan lagi adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di lanjutannya. Beliau mengatakan, "Fa idza arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatul amala wa sara sahibuhu minal khalidin finnar." Apabila engkau telah mengetahui bahwasannya apabila perbuatan syirik bercampur dalam suatu ibadah, maka syirik tersebut akan merusak ibadah tersebut dan akan menghambuskan amalan yang dia kerjakan. Wasara sahibuhu minal khalidina finnar, bahkan pelaku perbuatan syirik ini akan menjadi di antara penghuni neraka yang dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar dari neraka tersebut. Dari kalimat beliau di sini, ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama beliau menyebutkan, menguatkan apa yang sebelumnya beliau telah jelaskan, bahwasannya perbuatan syirik apabila mencampuri ibadah yang kita kerjakan, baik itu ibadah yang kecil mungkin menurut kita atau ibadah yang besar, dengan mengorbankan pengorbanan yang besar, apabila kesyirikan mencampurinya, maka ibadah apapun yang kita kerjakan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, maka akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskan amalan-amalan yang telah kita kerjakan dahulu. Ditambah lagi, pelaku kesyirikan ketika dia mati dan belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syirik yang dia kerjakan, maka dia akan menjadi penghuni neraka, khalidina fiha abada. Dia akan kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ketika dia mati di atas perbuatan syirik, dia mati dari dengan perbuatan syirik yang dia belum sempat bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Maka ketika dia mati, tempatnya di mana? Di neraka, na'udzubillah. Kekal selama-lamanya. Berbeda halnya apabila perbuatan dosa, dari dosa-dosa besar selain perbuatan syirik, seperti membunuh manusia tanpa alasan yang benar, memakan harta riba, perbuatan zina, persaksian palsu, minum khamer, berjudi, dan yang lainnya, dari perbuatan-perbuatan dosa besar, ketika dia mati, meskipun dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tahta masyiatillah. Maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka dia akan masuk di dalam neraka. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan memberikan taubat kepada dia, mengampuni dia. Tapi dia tidak kekal di dalam neraka jahanam. Meskipun dosa yang dia lakukan itu dosa besar, dia tidak kekal di dalam neraka. Dia tidak kekal di dalam neraka kecuali satu perbuatan dosa besar, yang ketika seorang muslim terjatuh dalam perbuatan tersebut yang dia belum sempat bertaubat kemudian meninggal dunia, maka tempatnya adalah di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Dia mati di atas kekufuran. Beda halnya kalau sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat. Dia bertaubat di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pintu taubat. Dalam artian pintu taubat belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sempat bertaubat dari perbuatan syirik. Ya, mungkin dahulu dia pernah mendatangi dukun seandainya untuk meminta bantuan dukun. Nah, mencari solusi untuk mendapatkan rezeki seandainya. Atau dia mendatangi dukun untuk meminta kesembuhan. Nah, menyangka bahwasanya dukun tersebut mampu memberikan kesembuhan. Ini perbuatan syirik. Syirik akbar, syirik besar. Ketika dia mati, belum bertaubat dari perbuatan tersebut, na'udzubillah, maka dia akan menjadi penghuni neraka, kekal selama-lamanya. Namun kalau sebelum dia meninggal dunia, dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang betul-betul jujur, dia menyesalinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat kepadanya, mengampuni dosa syirik tersebut. Tapi kalau dia meninggal dunia belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut, maka tempatnya adalah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, selama-lamanya. Selama-lamanya. Seperti halnya orang yang kafir yang mati. Beda kalau dosa besar yang lainnya sebagaimana yang kita sebutkan itu di bawah kehendak Allah. Seperti orang yang meninggal dengan membawa dosa membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Dia belum bertaubat, dia mati. Dia mati. Maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, maka dia akan masuk di dalam neraka, namun tidak selama-lamanya. Ujung-ujungnya dia pun akan masuk ke dalam syurga. Namun kalau Allah menghendaki, maka Allah mengampuni dosa tersebut. Allah mengampuni dosa tersebut. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang lebih membahayakan lagi. Dulu pernah kita sebutkan hadis tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang memakai jimat. Ketika ditanya oleh Rasulullah apa benda tersebut, maka dia mengatakan benda ini mampu tolak bala. Ya kan? Bisa mendatangkan manfaat, bisa menghindarkan dari bahaya. Mendengar penjelasan dari anak tersebut, pemuda tersebut, maka Rasulullah mengatakan inzi'ah, lepas itu. Lepas jimatmu tadi. Fa innaka law mitta wa huwa 'alaik ma aflahta abada. Kalau seandainya engkau meninggal dunia dalam keadaan jimat tersebut masih engkau pakai, ma aflahta abada, kata Rasulullah, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi apa? Adamul falah 'ala ta'bid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan keberuntungan untuk dia alat ta'bid selama-lamanya. Berarti kerugian yang akan dia rasakan di akhirat nanti dengan membawa dosa kesyirikan yang dia belum bertaubat kepadanya dari syirik besar, maka tempatnya adalah di neraka jahanam abadan selama-lamanya. Selama-lamanya. Namun kalau dosa selain syirik, dari dosa-dosa besar, maka itu dikehendak, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik bagi yang meninggal belum bertaubat. Tidak akan diampuni dosa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan. Dosa apapun itu, meskipun dosa besar. Selain dari perbuatan syirik, meskipun dia mati belum bertaubat dari perbuatan dosa besar tersebut selain syirik, maka Allah akan memberikan kemungkinan untuk dia akan mengampuninya. Nah, akan mengampuninya. Pernah beberapa kali kita sebutkan hadis bitaqah, hadis kartu, ya kan? Hadis kartu, ada seorang hamba nanti di hari kiamat akan dibentangkan untuk dia 99 lembar catatan yang berisikan perbuatan dosa yang dia lakukan. 99 lembar. Satu lembar itu maddal basar. Satu lembar itu panjangnya sejauh mata memandang. Satu lembar ini sejauh mata memandang itu isinya dosa-dosa yang dia lakukan selama dia hidup di dunia. Penuh. Satu lembar. Lah ini 99 lembar, bayangkan. 99 lembar. Perbuatan dosa mungkin kalau mau dikata itu semua perbuatan dosa mungkin sudah dia lakukan. Namun dia satu yang tidak dia lakukan. Tidak pernah menyekutukan Allah. Dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah perbuatan baiknya berapa? Perbuatan baiknya itu cuma satu lembar. Satu lembar itu hanya seberapa? Hanya sekedar ucapan la ilaha illallah. Jadi kebaikan dia itu hanya sekedar dia itu seorang muslim beragama Islam, mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalimat la ilaha illallahnya ini tidak pernah dia hancurkan. Dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Selain dosa syirik mungkin dia pernah lakukan. Apakah itu membunuh, berzina, mencuri, berbohong, memakan harta riba, menipu, dan yang lainnya. Semuanya mungkin sudah pernah dia lakukan. Lawang 99 lembar loh. Satu lembar itu sejauh mata memandang. Ini 99 lembar, semuanya berisikan perbuatan dosa. Kecuali perbuatan syirik. Lah kebaikannya cuma satu, yaitu ucapan dia, la ilaha illallah. Namun ucapan ini tidak pernah dia lunturkan, tidak pernah dia hancurkan dengan perbuatan syirik. Apa yang terjadi? apa hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tatkala menimbang satu lembar yang hanya bertuliskan la ilaha illallah dengan 99 lembar catatan perbuatan dosa, ternyata yang lebih berat itu satu lembar yang berisikan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Padahal dia juga melakukan perbuatan dosa besar. Menunjukkan apa? Perbuatan dosa besar selain perbuatan syirik itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, maka Allah menyiksa dia. Namun tidak selama-lamanya di dalam neraka. Ketika siksaan tersebut sudah sepadan menghapus dosa yang telah dia lakukan dahulu, maka kemudian Allah mengentaskan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Nah, kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni tanpa menyiksa terlebih dahulu. Allah mengampuni seperti orang tadi yang kita sebutkan, tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Allah memberikan keistimewaan kepada orang tersebut, Allah mengampuni dosa-dosanya yang banyak yang mengisi 99 lembar sehingga Allah menyelamatkan dia, memasukkan ke dalam syurga. Tapi kalau dosa satu ini dosa syirik, kata Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik sama sekali. Itu sudah jazm, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu kita yang harus berhati-hati dari perbuatan ini. Kita harus mempelajari apa itu syirik, kita mempelajari jenis-jenis kesyirikan. Jangan sekedar mempelajari tauhid, tauhid, tauhid, tauhid tanpa mempelajari syirik. Ini salah. Untuk menguasai dan memahami sesuatu, kita harus memahami dari dua sisi yang berlawanan. Kalau kita mempelajari permasalahan tauhid, agar tauhid kita sempurna di dalam memahaminya, kita juga harus mempelajari lawannya, yaitu syirik. Sama seperti kita berusaha mempelajari apa itu perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan pahala, nah, maka kita juga harus mempelajari perbuatan-perbuatan apa saja yang akan mendatangkan dosa. Agar apa? Agar lebih sempurna. Agar lebih sempurna. Nah, dalam ilmu militer ya, nah, dalam militer, tentara ataupun polisi, itu mereka tidak hanya mempelajari bagaimana menyusun senjata cepat, membongkar cepat, memasang cepat, menyusun bagaimana cara memakai senjata api ini yang bagus biar awet, tidak macet-macet. Bukan itu toh, tapi di sana ada ilmu apa? Ilmu menjinakkan bom. Bayangkan. Menjinakkan bom. Ketika mungkin di situ didapati ada bom dari orang-orang teroris seandainya diletakkan, bagaimana bisa menjadikan bom tersebut dijinakkan tidak meledak? Nah, jadi bukan hanya kebaikan-kebaikan yang harus kita pelajari, kita juga harus mempelajari kejelekan-kejelekan agar kita terhindar dari kejelekan tersebut. Nah, mengingat bahayanya syirik yang demikian besar bahayanya, nah, bukan hanya mengancam kehidupan dunia namun akhirat kita juga, maka kita harus mempelajari apa itu syirik agar kita lebih faham, lebih faham tentang tauhid dan lebih mengerti tentang syirik, kemudian kita akan menjauhi perbuatan syirik tersebut. Ini ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentang perbuatan syirik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, memberikan ancaman wa yuharrim, yani di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma'wahun jahannam wa bi'sal masir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka tempat tinggal mereka itu adalah jahannam, dan itu merupakan tempat sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yuharrimu alaihimul jannah wa ma'wahun nar, Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, Allah akan mengharamkan untuk mereka syurga dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Dan di sini sangat banyak masyarakat muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang intinya kita mengetahui bahwasannya dosa syirik yang ketika seseorang meninggal dunia belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan dia kekal di dalam neraka selama-lamanya, ini sudah merupakan ancaman yang besar untuk kita kaum muslimin berhati-hati dari perbuatan syirik tersebut. Kemudian beliau mengatakan, sebelumnya tadi kita baca, faida arafta anna syirka idza khalatul ibadata afsadaha wa ahbatul amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nar arafta anna ahamma alaik ma'rifatu dzalik la'alla Allah an yukhlisaka min hadhihi syabakah wa hiya syirku billah. Apabila engkau telah mengetahui bahwasannya perbuatan syirik ketika mencampuri suatu ibadah, syirik tersebut akan merusak ibadah tersebut dan akan menghapuskan amalan dan akan menjadikan pelaku syirik tersebut di antara orang-orang yang kekal di dalam api neraka, maka engkau akan mengetahui bahwasannya perkara yang terpenting untuk kita pelajari adalah mengetahui atau mengilmui perbuatan syirik ini. Nah, penting, ya kan? Untuk mempelajari apa itu syirik, apa itu jenis-jenis kesyirikan, agar kemudian kita terhindar dari perbuatan syirik tersebut. La'alla Allah yukhlisaka min hadhihi syabakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jeratan-jeratan ini, jeratan perbuatan syirik. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatan syirik ini, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain perbuatan syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita tekankan lagi yang dimaksud dengan ayat ini An-Nisa, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116 ini, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah apabila seseorang yang meninggal belum bertaubat dari perbuatan syirik, maka Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik tersebut. Namun kalau dia masih hidup, dia terjatuh dalam perbuatan syirik, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya karena seluruh perbuatan syirik atau seluruh perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, meskipun itu perbuatan syirik, kalau dia bertaubat sebelum pintu taubat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya. Dosa apapun itu termasuk adalah dosa syirik. Maka Allah akan memberikan ampunan untuk dia. Sehingga ayat yang kita baca ini, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini apabila pelaku syirik tersebut telah meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari perbuatan syirik. Nah, oleh sebab itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkadang perbuatan syirik itu kita tidak ketahui. Terkadang pula kita tidak menyadari ternyata kita terjatuh dalam perbuatan syirik. Oleh sebab itulah dalam setiap waktu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Kita memohon ampun kepada Allah dari perbuatan syirik yang telah kita kerjakan dahulu, atau dari perbuatan syirik yang kita tidak mengetahuinya. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika biha, an usyrika bika, wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau wa astaghfiruka minadz dzunubi la a'lam. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang aku tidak mengetahuinya. Sehingga jangan kita merasa diri kita ini bebas dari perbuatan syirik. Lah, jangan sampai dulu pernah kita lakukan. Sehingga dalam doa-doa kita, kita sempatkan, kita luangkan untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik. Apakah perbuatan dahulu, perbuatan syirik tersebut kita menyadari, kita mengetahuinya, atau dari perbuatan-perbuatan syirik yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Kemudian yang kami tekankan lagi adalah terkait dengan pelaku kesyirikan yang mati, yang belum bertaubat dari perbuatan syirik tersebut. Itu dia telah mati di atas kekufuran yang dia akan kekal di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ini merupakan hukum secara umum. Jangan kemudian kita menjadikan itu sebagai hukum vonis. Ketika mungkin kita mengetahui si fulan ini dulu pernah melakukan perbuatan syirik, dan dia yakin tahu. Kenapa? Karena sama-sama kita dulu pernah melakukan syirik, mendatangi dukun seandainya, paranormal. Kita mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Mungkin dia belum mendapatkan hidayah sampai dia meninggal dunia. Lalu kemudian kita vonis, dia kekal di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena dia dulu pernah melakukan syirik. Nah, ini tidak boleh. Kalau untuk mentayin, menfonis individu-individu terkait dengan tempat dia di nanti di hari kiamat, surga atau neraka, itu yang mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah kita tidak diperbolehkan untuk kemudian mengklaim seseorang dengan syahid dalam kehidupan dunia. Syahid apabila itu menjadi gelar, tidak boleh. Kita hanya bisa berharap, bermohon, berdoa kepada Allah agar menjadikan si fulan, saudara kita yang meninggal itu, sebagai orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Namun kalau untuk mengklaim divonis dia ini mati syahid, tidak diperbolehkan. Terkecuali yang diklaim divonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditayin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat. Nah, divonis sebagai mati syahid, divonis sebagai orang penghuni, ini penduduk surga, ditayin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita boleh. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu Bakrin fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, dan sahabat-sahabat yang lainnya. 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira masuk surga, maka kita vonis juga dia masuk surga. Kenapa? Karena divonis, ditayin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kabar gembira surga. Namun kalau pihak-pihak selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, meskipun dia dikenal sebagai orang yang alim, dikenal sebagai ulama, syekh min masyayikh al-muslimin, kita tidak boleh kemudian memvonis dia di dalam syurga. Karena itu urusannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Menvonis seseorang masuk neraka juga adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh. Meskipun kita dahulu pernah mengingat, mengetahui si fulan ini dulu melakukan perbuatan syirik, sekarang dia mati, jangan difonis dengan neraka, dia kekal di dalamnya. apa yang kita sebutkan pelaku perbuatan syirik yang meninggal belum bertaubat kepada Allah dari perbuatan syiriknya, ini adalah hukum secara umum. Hukum secara umum. Namun kalau sudah individu-individu, nah ini kita tidak diperbolehkan. Beda halnya kalau orang-orang khawarij, ya kan? Orang-orang khawarij. Demikian pula orang-orang mu'tazilah. Itu yang dikenal dengan orang-orang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin. Hanya melakukan perbuatan dosa langsung difonis penghuni neraka. Sekedar melakukan perbuatan dosa langsung difonis togut. Nah, sekedar membantu pelaku dosa dikatakan ansoru togut. Nah, mudah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ini orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Dan mereka pun memiliki prinsip di dalam agama terkait dengan ahlul kabair, pelaku dosa besar. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pelaku dosa besar, dosa besar apapun, bukan hanya syirik. Memakan harta riba, menurut orang khawarij, dia mengatakan dia kafir di neraka, kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau Mu'tazilah masih mending, namun mendingnya ngawur. Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu di manzilah bainal manzilatain. Pelaku dosa besar itu di satu posisi antara dua posisi. Dia enggak muslim, dia enggak kafir, namun tengah-tengah. Apa? Boh raruh. Kalau ditanya apa? Ya manzilatun bainal manzilatain. Mereka katakan, dia enggak muslim, enggak juga kafir, lalu apa? Mereka juga enggak bakalan tahu. Cuma mengatakan manzilatun bainal manzilatain. Namun orang yang posisinya manzilatun bainal manzilatain ini, menurut orang Mu'tazilah ketika dia mati juga sama dengan orang khawarij, kekal di dalam neraka selama-lamanya, meskipun itu dosa besar selain perbuatan syirik. Selain perbuatan syirik. Kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingat bahayanya perbuatan syirik, maka yang paling penting di antara perkara-perkara yang penting yang urgent untuk kita pelajari adalah perbuatan syirik. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawa'ida dzakaraha Allah taala fi kitabih. Untuk menyempurnakan di dalam mengetahui perbuatan syirik itu dengan cara mengetahui empat kaidah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, empat kaidah inilah yang dengan menyebutkan empat kaidah ini, beliau memberikan judul kitab ini dengan Al-Qawaidul Arba, kaidah-kaidah empat di dalam memahami kesyirikan. Di dalam memahami kesyirikan, kemudian dalam rangka menyempurnakan pengetahuan kita dalam permasalahan tauhid. Nah, fa insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke kaidah yang pertama biidznillah. Sehingga insyaallah di sore hari ini kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.